رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات، جمعة سبو yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan membaca dan mempelajari kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Mawaqitus Salah, kitab waktu-waktu salat, bab yang ke-17. Bab ini kata Al-Imam Al-Bukhari berbunyi: babu man adraka raka'atan minal asri qabla al-ghurubi. Man adraka raka'atan minal asri qabla al-ghurubi. Bab orang yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum terbenam matahari. Emangnya kenapa? Nah, itu jawabannya. Orang yang mendapatkan satu rakaat sebelum terbenam matahari, maunya kamu apa? Ya, itu kita tanyakan kepada Al-Imam Al-Bukhari, karena belum ada jawabannya. Tetapi kata para pensyarah hadis, maksudnya bahwa salat asarnya sah. Walau dari 4 rakaat dari salat asar itu yang pada waktunya cuma 1 rakaat, 3 rakaatnya di luar waktu. Di luar waktu. Lalu bagaimana dengan seorang yang seperti ini? Sah. Ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Salatnya sah, bukan menunda-nunda. Ya. Tetapi bila mana dalam kondisi sempit, dalam kondisi darurat, dan dia melaksanakan salat, dan salat yang dia lakukan itu hanya 1 rakaat pada waktunya, sisanya di luar waktu, maka salatnya sah. Salatnya sah. Inilah yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dia mengatakan man adraka rak'atan. Man adraka rak'atan. Ini salah satu dari bahagian salat. Ya. Satu rakaat. Ya. Jadi maksud dengannya adalah 1 rakaat. Rak'atan 1 rakaat. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat. Sementara dalam hadisnya yang nanti akan kita pelajari, itu sama sekali tidak ada kata-kata rak'atan. Tetapi diungkapkan oleh Nabi dengan sajdah, sujud. Jadi Imam Bukhari di sini sekaligus setelah menjelaskan dari apa yang kita simpulkan tadi, bahwa barang siapa yang asarnya itu 1 rakaat saja di dalam waktu, sisanya di luar waktu, salatnya sah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ingin menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam hadis tadi dengan sujud adalah apa? 1 rakaat. 1 sujud artinya 1 rakaat. Ya, ini yang nanti akan kita temukan bahwasanya dalam hadisnya kata-katanya sujud bukan rakaat. Berarti maksud dari sujud itu adalah rakaat, yaitu 1 rakaat. Langsung kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis 556. Ya. Kemudian sebelum kita masuk bacakan hadisnya, saya ingin tekankan lagi maksud dari yang kedua dari bab ini, ketika Imam Bukhari mengatakan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat, padahal dalam hadis-hadis yang akan dia bawakan itu ungkapan nabinya adalah satu sujud, berarti yang dimaksud dengan satu sujud itu adalah satu rakaat, ya. Itu didukung oleh riwayat-riwayat yang lain, bukan hanya sebatas menafsirkan semaunya sendiri, tidak, tetapi didukung oleh riwayat dari nabi yang lain yang bukan atau tidak ada dalam Sahih Bukhari ini, ya, seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar, ya, dalam syarahnya riwayat lain yang mendukung pendapat Imam Bukhari tadi, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Ismaili dengan sanadnya sampai kepada Syaiban dari Nabi SAW, lafaznya berbunyi, man adraka minkum raka'atan, ya, barang siapa yang mendapatkan dari kalian satu rakaat. Nas dari Nabi, bahwasanya ini maksud, ya, dalam lafaz itu Nabi mengatakan satu rakaat, satu rakaatan, rakaatan satu rakaat. Berarti tidaklah Imam Bukhari itu menafsirkan satu sujud itu dengan satu rakaat dengan semaunya, ya, di luar dalil. Tak, dia juga mendapatkan dalil dari Nabi SAW bahwa yang dimaksud dengan satu sujud dalam beberapa hadis di bawah ini atau dalam hadis yang pertama, yang dimaksud dengan tidaklah dia menyempurnakan sholatnya, maksudnya tambahkan, lakukan sisanya walaupun di luar waktunya, ya, tetap lanjutkan sisanya walau di luar waktu dan sholatnya tetap sah. Kita baca hadisnya. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Syaiban an Yahya ibni Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini bermula hadisnya, idza adraka ahadukum sajdatan, itu yang tadi dimaksud, idza adraka ahadukum sajdatan min salatil asri qabla an taghruba asy-syamsu falyutimma salatah wa idza adraka sajdatan min salatis subhi qabla an tatlu' asy-syamsu falyutimma salatah. Ini hadisnya. Barang siapa apabila idza adraka, apabila mendapati ahadukum, salah seorang dari kamu, sajdatan, satu sujud. Nah, kalau tidak didukung oleh pemahaman tadi, maka orang akan salah paham. Akan salah paham. Maksudnya sujud satu sujud, satu kali sujud saja. Dan itu pemahamannya keliru sekali. Ya. Maka sempurnakanlah salatnya. Kata-kata sempurnakan berarti yang sudah dapat itu sempurna, kemudian lengkapi. Nabi tidak mengatakan hendaklah dia mengqadha salatnya, berarti tidak sah. Ya. Akan tetapi Nabi mengatakan falyutimma, maka hendaklah dia menyempurnakan. Kalau disempurnakan, berarti bahagian yang sedikit itu bagus atau tidak? Bagus, sempurna, sah. Kalau seandainya tidak sah, maka Nabi mengatakan falyaqdi salatah, maka qadha salatnya lagi. Yang satu rakaat itu dalam waktu itu tidak sah, maka diqadha. Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi mengatakan falyutimma, maka hendaklah sempurnakan. Berarti penyempurnaannya kelengkapan dari satu rakaat yang di dalam waktu tadi. Kelengkapan dari satu rakaat dalam waktu tersebut. Begitu dalam sholat asar, dan juga sama halnya dalam sholat subuh. Kalau sholat subuh itu dua rakaat, berarti satu rakaatnya dalam waktu, satu rakaatnya setelah terbit matahari. Ya, setelah terbit matahari. Kalau dia mendapati sholat tersebut dalam kondisi demikian dan dia sempat untuk melaksanakan satu rakaat, walaupun satu rakaat berikutnya itu di luar waktu, hendaklah dia menyempurnakan dan jangan batalkan. Jangan batalkan, sempurnakan saja, karena satu rakaat itu sudah cukup untuk mendapatkan sholat pada waktunya. Ya, walaupun nilainya tidak sama, tetapi ini dalam konteks orang yang beriman. Ya, karena Nabi SAW menceritakan sholat orang munafik, sholat asarnya orang munafikin. Qama yarqubu syams, dia sengaja untuk menunda-nunda terbenam tak waktu matahari, masih belum terbenam tak matahari. Nanti kalau hampir-hampir terbenam baru dia khawatir, maka dia sholat. Ya, fa idza ghariba naqara naqraddik, maka dia sholat seperti patu ayam. Ini tilka salatul munafiq, itulah salat munafiq. Sementara ini konteksnya di luar itu atau berbeda dengan itu. Ini salatnya orang-orang yang beriman, yang terkadang memang, jangankan kita, Nabi SAW terlalaikan dari salat asar, dari salat zuhur. Ya, ketika perang Khandaq, saking khawatirnya karena pasukannya 10.000 yang akan menyerang Madinah, sementara bentengnya cuma galian parit. Makanya para sahabat tidak pernah tidur berhari-hari lamanya dan tidak pernah pulang makan pun berganti-gantian untuk tetap berada di belakang gundukan, ya, hasil galian parit itu, untuk memantau siapa yang mendekat di seberang sana, mendekat untuk mencari-cari jalan. Makanya dari orang yang nampak dari pihak kaum muslimin ada yang mendekat ke pinggir khandak itu untuk mencari jalan. Karena kan kalau untuk mengetahui caranya, mencari bagaimana solusi untuk bisa nyebrang, kan harus berada di pinggir itu. Dilihat situasi, oh ini nampaknya agak di bawahnya galiannya agak tidak terlalu dalam. Oh ini nampaknya jarak lebarnya bisa dijangkau oleh lompatan kuda. Misalnya, makanya mereka harus melakukan upaya-upaya untuk mendekati. Makanya mereka selalu waspada. Sampai-sampai para sahabat lupa sholat. Saking kekhawatiran, kesiagaan, siaga satu namanya. Ya. Lupa sholat dan tertunda dari waktu. Karena tidak sempat untuk karena memantau terus, mengawasi terus. Makanya Nabi SAW beberapa kali sampai keluar waktu sholat. Ya. Ini menunjukkan, dan bahkan Nabi betul-betul kecewa dan bahkan melaknat orang-orang kafir. Melaknat orang kafir yang menyebabkan kita melalaikan sholat atau keluar dari waktunya. Jadi bukan karena dia yang menunda-nunda, tapi disebabkan oleh kondisi seperti tadi. Makanya konteks hadis ini dalam kondisi orang yang beriman. Ya. Dalam status orang yang beriman, bukan orang munafik. Karena di sisi lain orang munafik sengaja menunda-nunda. Ya, sampai sedikit dapat dari waktu asar itu di dalam waktunya, sisanya setelah terbenam matahari. Jadi ini yang perlu kita pahami, bukan syariat untuk menunda-nunda karena kita diancam oleh hadis lain yang tentang orang-orang munafikin, tetapi juga mengkondisikan atau menyesuaikan dengan kondisi darurat seorang mukmin. Kalau jangan dia khawatir, jangan sampai pula dia mengkodok salatnya. Karena walau satu rakaat yang ia dapatkan dari waktu salat itu, kemudian sisanya di luar waktu, Allah tetap menjadikan salatnya itu salat sah. Walaupun sebagian besarnya itu di luar waktu. Kalau 4 rakaat, satu rakaatnya dalam waktu, berarti bagian besarnya di luar waktu. Tetapi Allah Subhanahu wa Taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Taala Maha Penyayang dan Maha Bijaksana, Jalla Jalaluh. Jadi ini yang dimaksud oleh hadis ini, bahwa barang siapa di antara kita yang mendapatkan salat asar satu rakaat pada waktunya dan sisanya di luar waktu, begitu juga salat subuh, maka hendaklah dia sempurnakan, maksudnya lanjutkan salatnya dan jangan khawatir salatnya tetap sah. Wallahu taala alam. Ini hadis yang pertama dan sangat sesuai dengan bunyi bab. Walaupun kata dalam babnya itu rak'ah, sementara dalam hadisnya sajdah. Menunjukkan makna sajdah dalam hadis itu adalah rak'ah, yaitu satu rakaat, bukan satu kali sujud. Bukan satu kali sujud, tetapi satu rakaat. Satu rakaat itu berapa? Mulai dari berdiri, ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara sujud, sujud lagi. Itu satu rakaat. Barang siapa yang mendapatkan sebanyak itu, maka berarti dia telah mendapatkan salat asar pada waktunya, walaupun sisanya yang lebih banyak di luar waktu. Ya, itu yang kita ingin tekankan dalam hadis ini. Selesai, dan kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis ini tadi malam ketika saya membacanya, saya benar-benar bergembira, sangat bergembira. Kenapa bergembira? Karena pernah, gak tahu saya tahun-tahun berapa, antara tahun 2011 dengan 2012, ketika saya pertama kali diminta ya, mengadakan tabligh akbar di Masjid Agung ya. Pertama Ustaz kita, Ustaz Mudir Abdullah, saya lupa apa temanya ketika itu, dan dalam materi itu saya, karena memang sudah belajar ya, sudah belajar menyatakan tentang perbandingan usia umat ini, Yahudinya dari subuh sampai zuhur, Nasraninya dari zuhur sampai asar, dan dari asar sampai maghrib itu umat Islam. Ya, ketika itu saya ungkapkan kata-kata itu di waktu pertanyaan, saya dituntut hadisnya. Ya, diminta hadisnya. Hadisnya mana Ustaz? Saya coba cari-cari. Saya cari, karena saya yakin ada. Ya. Waktu itu belum terlalu mudah fasilitas ini sekarang ini. Masih coba membolak-balik halaman, mencari daftar isi. Ya, karena belum ada sekarang ini fasilitas yang sangat mudah. Maka saya mencari-cari sampai lupa pula. Ya. Tadi malam saya temukan. Ini yang saya cari selama bertahun-tahun. Ya. Selama bertahun-tahun. Tentang hadis yang menjelaskan usia umat Nabi Muhammad itu sedikit sekali dibandingkan dengan usia umat Yahudi dan Ahlul Kitab. Yahudi itu panjang dari subuh sampai zuhur. Kemudian Nasrani dari zuhur, ini perumpamaan diberikan oleh Nabi, dari zuhur sampai asar, dan sisanya asar ke maghrib itu umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi umat Nabi Muhammad diberi ganjaran yang lebih besar, ya, diberi ganjaran yang lebih besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu saya bingung dan hanya mengatakan saya pernah belajar hadisnya, itu saja. Ya, pernah belajar dan coba cari-cari, tidak dapat. Tadi malam tambah dicari dapat. Tambah dicari, bayangkan bagaimana bergembiranya. Dan saya sampaikan ke istri, ini hadis, saya bahkan ingin mencari tanggal berapa dan tahun berapa saya mengadakan daurah tersebut. Saya coba-coba cari, tidak tahu tahun berapa, antara 2011-2012 ya. Dan hadisnya akan kita baca. Hadisnya nomor 557. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah Al-Uwaisi qala haddathani Ibrahim ibn Sa'd an ibn Shihab an Salim bin Abdullah an abihi radiyallahu ta'ala anhu wa an abihi, yani Abdullah bin Umar ya, annahu akhbarahu, bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan kepada anaknya Salim, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia Abdullah bin Umar mendengar Nabi SAW bersabda, inna baqa'ukum fima salafa qablakum minal umami kama baina salatil asri ila ghurubish syamsi ya. Sesungguhnya keberadaan kalian dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian, jadi umat-umat yang ada itu, yang kalian dapatkan dari waktu hanyalah seperti antara salat asar dengan terbenamnya matahari ya. Itulah umur umat Nabi Muhammad. umat-umat Nabi Muhammad itu jaraknya dari sampai hari kiamat itu, ya seperti itulah antara, maksudnya bahagian kebaikan, kesempatan, waktu untuk berbuat baik, ya bukan usia dunia, waktu untuk berbuat baik yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad itu hanya seperti antara selesai salat asar dengan terbenam matahari. Sementara umat-umat sebelumnya, yaitu umat Yahudi dan Nasrani, Yahudinya masa untuk beramalnya itu kesempatannya jauh lebih panjang daripada umat Nabi Muhammad, yaitu antara subuh dengan zuhur, kemudian antara zuhur dengan asar. Sekarang ini zuhur dengan asar mana yang lebih panjang, zuhur dengan asar dengan atau asar dengan maghrib? Saya rasa asar dengan maghrib ya. Tetapi umumnya, ya, umumnya zuhur dengan asar ini lebih panjang daripada asar dengan terbenamnya matahari. Umumnya, ya, umumnya kadang sangat pendek sekali, 1,5 jam sudah masuk maghrib. Ya, ya. Jadi umumnya, jadi intinya menjelaskan bahwasanya Yahudi itu lama, kemudian kurang dari itu Nasrani, kurang dari itu umat Nabi Muhammad SAW. Waktu kesempatan untuk beramal, ya, waktu berkesempatan untuk beramal, perumpamaannya seperti satu hari itu, satu hari dibagi tiga, dari subuh sampai sampai zuhur itu bagian orang Yahudi, dari zuhur sampai asar bagian Nasrani, dan dari asar sampai terbenamnya matahari bagian umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi. Kemudian beliau menguraikan, utiya ahlu tawrati tawrata fa'amilu hatta idzan tasafa an-naharu ajazu fa'utu qiratan qiratan qiratan. Adapun ahlu Taurat, siapa ahlu Taurat? Yahudi, maksudnya mereka yang diberikan Taurat, ya, melalui nabi mereka, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, ya, sangat banyak nabi-nabi dari Bani Israel yang berhukum dengan Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian dilanjutkan oleh Allah dengan nabi-nabi Bani Israel yang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Ma'idah, yahkumu biha an-nabiyyun, yahkumu biha an-nabiyyun, berhukum dengan Taurat itu para nabi, diturunkan memang kepada Nabi Musa. Nabi Harun berhukum dengan yang pertama kali, tentu Nabi Harun, ya, Nabi Harun berhukum dengan Taurat, nabi-nabi setelahnya berhukum dengan Taurat, dan banyak sekali anbiya Bani Israel yang Allah SWT mewahyukan kembali kepada mereka Taurat. Sudah sebegitu nabi banyak, tetap saja sejarah Taurat itu gelap. Ya, gelap dia. Kita sudah coba mempelajarinya, gelap. Tidak tahu kemana rimbanya. Sampai pada saat ada upaya-upaya penulisan-penulisan dari orang-orang saleh, dari apa yang mereka hafal dari nabi, dari ulama-ulama mereka, tetapi itu hanya sebatas hafalan yang tidak terlalu ada jaminan keautentikannya, keabsahannya. Dan kemudian memang diletakkan lembaran Taurat di dalam tabut, ya, dalam tabut. Kemudian ketika tabut ditemukan, dan sejarah tabut ini kapan ditemukan, nanti apa benar isinya itu Taurat yang ditinggalkan oleh Nabi Musa di dalamnya, itu juga simpang siur berita, bukan dari kita, dari mereka. Jadi memang sejarah kitab Taurat itu gelap, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan menjaganya. Kenapa demikian? Karena akan dihapus oleh Allah. Ya, akan dihapus oleh Allah sehingga tidak dijamin untuk menjaganya. Sampai waktunya ketika diutus Nabi Rasul setelahnya, maka Taurat itu tidak bisa difungsikan lagi. Ya. Nah, turunlah Nabi Isa alaihissalam, maka terhapuslah berhukum mengamalkan syariat Taurat untuk Bani Israel. Karena Nabi Isa adalah Nabi Bani Israel yang terakhir, maka berpindahlah pengamalannya atau keimanannya kepada, bukan keimanan, berpindah syariatnya kepada syariat Injil, karena dia menghapus. Dan dalam Injil juga bercerita tentang Taurat. Injil juga bercerita sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat As-Saff itu, ketika Nabi Isa mengatakan saya diutus untuk membenarkan ya apa yang telah datang sebelum saya, membenarkan adanya Taurat. Ya, membenarkan adanya Taurat. Maka tidak dijamin penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena masa berlakunya terbatas. Masa berlakunya terbatas, bukan sampai hari kiamat. Ya. Masa berlakunya terbatas. Karena nanti Allah akan mengutus seorang nabi, semua harus beriman kepadanya. Semua harus beriman kepada, semuanya harus mengikuti dia. Semua manusia. Ya. Semua manusia harus mengikutinya, harus beriman kepadanya. Makanya Allah tidak memberikan jaminan untuk menjaga Taurat. Begitu juga kitab yang datang setelah Taurat dari kitab Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel, itu kitab Injil. Diturunkan oleh Allah Injil untuk menghapus dan menghabiskan masa berlakunya kitab Taurat. Walaupun harus diimani, tapi masa berlakunya habis, maka Bani Israel pun seharusnya semuanya beriman kepada Nabi Isa. Ternyata, jangankan beriman, mereka bersekongkol dengan penguasa ketika itu untuk membunuh Nabi Isa. Ya. Bersekongkol orang Yahudi, dan mereka yang membawa tentara-tentara Romania untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Orang Yahudi yang bersekongkol, orang Yahudi yang menghasut, orang Yahudi menceritakan ini ajaran baru. Ya. Ini akan merorong kekuasaan kalian ini. Banyak ancaman-ancaman, pengaduan-pengaduan, makar dan tipu daya yang dilakukan oleh Yahudi, dan akhirnya mereka berhasil untuk melakukan gerakan menghabisi Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya. Maka yang kita imani sebagai seorang muslim, Nabi Isa tidak berhasil mereka bunuh. Ya, Nabi Isa tidak berhasil mereka salib. Dibungkam mulut orang Yahudi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat Nabi Isa dengan ruh dan jasadnya ke langit. Ya, dengan ruh dan jasadnya. Dan ini dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tidaklah mereka membunuhnya dan bukan mereka bukan menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib itu yang serupa dengannya. Allah Maha Kuasa Subhanahu wa taala. Dan murid-murid Nabi Isa ketika pengepungan itu, kita juga cukup banyak membaca dari riwayat-riwayat Injil. Ya. Mereka semuanya melarikan diri, menyelamatkan diri. Ya. Menyelamatkan diri, dan kisah penyaliban yang sekarang menjadi akidah, ya, menjadi sebuah ideologi yang harus diimani oleh umat Nasrani, itu tidak ada yang menukilkannya dengan saksi mata. Tidak ada yang menukilkannya dengan saksi mata. Ada yang melihat? Tidak ada satu pun yang melihat. Tidak ada satu pun yang melihat. Penguburannya pun tidak ada yang menguburkan. Murid-murid Nabi Isa tidak ada yang menguburkan. Semuanya menyembunyikan diri. Benar-benar khawatir karena memang mereka sedikit ketika itu. Sementara Yahudi banyak. Dan Yahudi memegang kekuasaan dekat dengan menjilat kepada penguasa. Sampai sekarang seperti itu umat Yahudi. Pengkhianat, pembunuh para nabi. Memang kalau dibandingkan dua agama ini, yang paling dekat dengan Allah adalah umat Nasrani. Allah juga menceritakan dalam Al-Quran, karena di antara mereka ahli ibadah, sementara Yahudi itu orang yang banyak berbuat dosa, membangkang kepada Allah, menyombongkan diri kepada Allah, menyombongkan kepintaran mereka. Ya. Maka sering mereka bertentangan. Qalatil Yahudu, wa qalatil Yahudu, dalam surah Al-Baqarah, laisat an-nasara ala syai wa qalat an-nasara laisat al-yahudu ala syai. Perdebatan antara dua agama ini yang sama-sama satu keturunan itu sangat sengit. Allah ceritakan dalam Quran. Bahkan Yahudi mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kalian tidak. Kalian umat baru, pendatang baru. Ya. Ini orang tentang Yahudi, amma utiya ahlu taurati at-taurat, ahlu taurat itu mereka yang diberikan oleh Allah kitab Taurat, diturunkan oleh Allah kepada Musa, kemudian jadikan syariat yang lama. Taurat itu berhukum dengannya waktunya yang sangat lama. Makanya ketika Nabi bercerita, dia diperlihatkan oleh Allah manusia semua. Ya, mungkin sudah pernah mendengar hadis ini, uridat alayyal umamu. Allah pernah memperlihatkan kepada saya umat semuanya, manusia. Ya. Dibentangkan oleh Allah di hadapan saya sepanjang-panjangnya, seluas-luasnya, kemudian Allah pertontonkan. Ini umat, ini umat, ini umat. Kata Nabi SAW, faraitun nabiyya wa ma'ahu rahtu wa rahtan. Ada saatnya, ada suatu saat saya melihat ada Nabi itu yang pengikutnya hanya satu dua kelompok saja. Rahtun itu jumlah orang 1-9. Kalau 1-2 × 9 berapa? Tidak sampai 50 orang pengikutnya. Nabi itu bukan ustaz. Nabi diutus oleh Allah. Hanya melihat 1-2 kelompok saja. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Bahkan saya melihat, kata Nabi, ada Nabi itu yang pengikutnya 1-2 orang saja. 1-2 orang saja pengikutnya. Nabi itu pilihan Allah. Allah yang memilih jadi Nabi. Allah yang mempercayainya untuk berdakwah. Lihat bagaimana standar kebenaran itu bukan dari jumlah. Standar kebenaran itu mengikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Bukan mentang-mentang orang banyak, ya, jumlahnya banyak, oh ini yang benar, ustadznya yang benar, da'inya yang benar, kena pengikutnya banyak, semuanya orang suka sama dia. Nah, bukan itu standarnya. Ini Nabi, kata Nabi Muhammad SAW, saya lihat Nabi hanya pengikutnya 1-2 orang. Bukan hanya sampai di situ. Nabi mengatakan, wa ra'aitun nabiyya wa ma ma'ahu ahadun. Saya bahkan melihat Nabi, tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Tidak pandai dia berdakwah itu, Ustaz. Yang tidak ada pengikut, tidak pandai berdakwah itu. Ya. Karih mungkin, Ustaz. Orang benci sama dia. Memang begitulah kebenaran. Kebenaran itu sunnatullah, pengikutnya sedikit sekali. Sedikit sekali. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Jadi ini hiburan untuk ahlul haq. Jangan merasa minder dengan banyaknya ahlul batin. Jangan merasa risi untuk berada di atas ketaatan, di atas kebenaran, melihat begitu banyaknya orang yang menyerang. Jangan. Itu sudah merupakan sunnatullah. Kita tidak mengatakan surga itu sempit. Memang enggak. Seakan-akan surga itu sempit, semuanya disesatkan. Tidak. Tetapi pengikut kebenaran itu yang sedikit, yang menyatakan Allah SWT. Pengikut kebenaran itu sedikit, yang mau beriman kepada Allah itu sedikit. Bandingkan sajalah sejarah manusia sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Berapa banyak yang taat kepada Nabi? Nabi diutus oleh Allah. Berapa banyak yang taat kepada Nabi SAW? Yang Nabi Musa saja sudah melakukan jasa yang besar kepada Bani Israel. Tetap saja Bani Israel, ya, separuh-separuh hati melihat Nabi Musa itu. Padahal jasa yang paling besar yang mereka rasakan sendiri ketika mereka berhasil diselamatkan oleh Nabi Musa, membawa mereka keluar dari kungkungan penyiksaan Firaun. Ratusan tahun lamanya. Mereka tidak dianggap manusia. menyembelih Bani Israel itu seperti tukang ayam menyembelih ayam. Ini seperti itu. Coba tanya tukang ayam itu, mana tidak kasihan? Tidak ada mereka kasihan. Kalau tidak laku jangan dagangannya. Nah, seperti itu Firaun menyembelih manusia. Bukan manusia besar, bayi yang baru lahir. Ya. Allah bercerita bukan satu dua kali dalam Al-Quran. Bahkan Allah menceritakan dengan lafaz mubalaghah. Yuqattiluna abna'ahum. Yudhabbihuna abna'ahum. Ini dua lafaz yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Yuqattil itu salah satu dari manfaat wazan fa'ala yufa'ilu dalam ilmu sharaf itu adalah litakthir. Untuk menyatakan perbuatannya itu banyak dan sering. Makanya ketika para ulama bercerita tentang lafaz, tentang menggerak-gerakkan badan, tangan, maksudnya tangan telunjuk, lafaznya kan yuharriku, wazannya fa'ala yufa'ilu. Yang menunjukkan bahwasanya itu gerakannya banyak. Ya. Salah satu dari riwayat menjelaskan demikian. Jadi lafaz qattala dzabbaha menunjukkan itu sangat banyak. Memang semenjak Firaun memutuskan karena kekhawatirannya untuk tidak membiarkan satu orang pun dari Bani Israel yang lahir, dia laki-laki, untuk hidup. Walau satu jam pun. Karena yang mengandung wanita-wanita Israel itu sudah ada bidannya. Kamu si fulana ya, ya. Sudah ditetapkan bidannya. Ini bidannya si fulana, ini sudah ditentukan. Jadi ketika keluar, kan yang paling pertama tahu kan bidan. Nah, ini laki-laki langsung sembelih. Ini langsung sembelih. Bayangkan. Bayangkan bagaimana biadabnya, durjananya Fir'aun. Allah menceritakan itu dalam Al-Quran. Dalam kondisi demikian. Dan mereka dalam pergaulan sehari-hari, mereka adalah lapisan kedua di masyarakat. Yang menjadi pelayan-pelayan, menjadi buru-buru kasar. Itu Bani Israel di Mesir. Bani Israel di Mesir. Mereka sebagai budak di sana. Berhasil dibawa keluar lari dari perbudakan, dari kebiadaban itu oleh Nabi Musa. Dan bahkan Allah pertontonkan di depan mata mereka bagaimana Allah membasmi dan menghancurkan Fir'aun. Tetapi mereka juga separuh-separuh hati. Yahudi. Nanti mereka banyak tuh. Allah ceritakan dalam Al-Quran setelah selesai, setelah tiba di seberang dan mereka lanjutkan perjalanan. Subhanallah. Benar-benar teruji kesabaran Nabi Musa dengan pengingkaran dan sombongnya Yahudi. Kadang-kadang mereka meminta, ya, buatkan kami Tuhan sebagaimana Tuhan-Tuhan mereka. Jadi mereka minta Tuhan yang baru. Ija'al lana ilahan kama lahum alih. Ceritakan oleh Allah. Dan sampai-sampai mereka, ya, disesatkan oleh Allah. Tidak tahu arah untuk masuk ke Baitul Maqdis itu. Padahal mereka sangat tahu dan dekat sekali memang. Tetapi, disesatkan oleh Allah. Selama 40 tahun mereka tidak tahu ke mana harus melangkah. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Sampai banyak yang mati dalam waktu 40 tahun itu karena mereka tidak tahu ke mana arah melangkah. Tidak tahu arah tujuan. Padahal Baitul Maqdis dekat sekali. Ketika mereka disuruh untuk masuk ke Baitul Maqdis, nampak lagi pengembangkangan mereka. Ya, tidak mau. Inna fiha qauman jabbarin. Dalamnya ada orang-orang yang besar, kuat, bengis. Karena mereka baru keluar, baru selamat dari Firaun. Jadi mereka umat yang penakut. Menjadi penakut mereka. Dan memang mereka tidak punya iman, itu yang membuat mereka penakut. Ya. Ini baru saja kami selamat dari Firaun, sekarang mau menyerang orang yang lebih keras, yang keras juga lagi. Tidak maulah, kata mereka. Kalau memang mau tidak mau harus memerangi orang yang berada di Baitul Maqdis sekarang ini, maka pergilah kamu. Ya. Pergilah kamu Nabi Musa dan bawa Tuhanmu. Ya. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kami tunggu di sini, kalian berperang berdua. Manusia apa ini? Ya. Sudah begitu besar jasa-jasa yang diberikan oleh Musa, tapi mereka juga tidak terbuka hati mereka. Tidak buka hati mereka. Ini kita berbicara tentang utinya Ahlu Taurah At-Taurah. Mereka mendapatkan Taurat, dan Taurat itu adalah kitab Allah. Dalamnya ada petunjuk, ada cahaya. Fa'amilu, maka mereka mengamalkannya, beramal dengan Taurat. Ya, ini kan perumpamaan waktunya satu hari itu, satu kali 12 jam lah kurang lebih, 12 jam. Jadi sebagian dari tahap pertama dari 12 jam itu sudah diambil oleh orang Yahudi. Perumpamanya mereka beramal dari pagi. Hatta idzan tasafan nahar, ketika sudah sampai tengah hari. Ini orang Yahudi ini beramal dengan Taurat, menerapkan Taurat. Tetapi ketika sampai waktu tengah hari, ajazu. Apa artinya ajazu? Lemah, malas, habis semangatnya. Ya. Fa'u'tu qiratan qirata. Ini mereka yang beramal ini. Orang Yahudi yang taat. Memang ada juga yang taat. Ada sahabat-sahabat Nabi Musa. Jadi mereka yang mengamalkan Taurat, seumpamanya dari pagi sampai tengah hari, akhirnya mereka yang beramal, yang beriman ini pun tidak mampu melanjutkan lagi amalannya. Akhirnya mereka menyerah, sudahlah, segitulah kami bisa bekerja ya Allah. Ya. Nanti dalam hadis yang kedua, ini diperumpamakan dengan tukang. Ya. Diperumpamakan oleh Nabi dengan tukang. Kalau ini langsung kepada mereka, beramal mereka dengan Taurat sampai tengah hari, akhirnya mereka selesai dan lelah dan berhenti. Mereka yang beramal ini diberi pahala oleh Allah per orangnya qiratan qirata. Ya, per orang satu qirat, per orang satu qirat, per orang satu qirat diberi pahala. Berarti haknya sudah mereka dapatkan. Mereka diberi pahala. Itu pun yang satu qirat itu bukan satu keping emas. Satu qirat itu berapa? Mithlu jabalin azim. Seperti seumpama gunung yang besar dari pahala. Itu diberikan kepada mereka yang mengamalkan Taurat dari pagi sampai siang, sampai pertengahan hari, tengah siang. Kemudian summa utiya ahlul injilil injila, lalu diberilah kepada orang yang memiliki Injil, kitab Injil, yaitu umat Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan oleh Allah Injil setelah Al-Quran, setelah Taurat. Ya. Sebagai penghapus syariat Taurat. Ya. Fa'amilu, maka mereka pun amalkan isi Injil. Ini bagi yang beriman. Hawariyu Isa, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Ya. Mereka beramal, melanjutkan amalan tadi yang selesai untuk umat Yahudi sampai tengah-tengah siang atau tengah waktu zuhur, dilanjutkan lagi oleh umat Nasrani dengan mengamalkan apa? Injil. Fa'amilu ila salatil asri, sampai datang waktu asar mereka amalkan. Summa ajazu, pada akhirnya setelah tiba waktu asar mereka pun sudah hilang semangat dan angkat tangan. Sampai di situ kami baru bisa mengamalkannya ya Allah. Fa'u'tu qiratan qirata, maka Allah berikan mereka pahala. Ya, qirat, qirat, satu qirat, satu qirat. Dan itu pahala yang besar. Kemudian yang ketiga, summa utina al-Qur'anu atau al-Qur'ana. Kemudian kita diberi oleh Allah, kata Nabi, Al-Qur'an. Fa'amilna ila ghurubis syamsi, maka kita amalkan Al-Quran dalam waktu yang tersisa dari selesai asar sampai terbenam matahari. Fa'u'tina qirataini, perhatikan ada perbedaan? Ada. Qirataini, qirataini. Kalau tadi qiratan, qiratan. Kan dua huruf cuma bedanya Ustaz. Ya, ya dengan nun. Alifnya dibuang. Tidak terlalu banyak. Nggak. Itu kalau kata-katanya. Tetapi kalau maknanya berbeda jauh. Yang mereka ini diberi satu qirat per orangnya, sementara umat Nabi Muhammad diberikan oleh Allah per orangnya dua qirat, dua qirat. Dalam masa beramal yang jauh lebih pendek dari yang sebelumnya. Jauh lebih pendek dari yang sebelumnya. Ketika ini terjadi, faqala ahlul kitabaini, maka yang diberikan dua kitab sebelumnya protes. Kata Nabi bercerita, ai rabbana, wahai Rabb kami, a'taita ha'ula'i qirataini qirataini, engkau berikan mereka yang waktu beramalnya lebih sedikit dua qirat, dua qirat, wa a'taitana qiratan qiratan, sementara kami yang lebih lama beramalnya engkau beri satu qirat, satu qirat. Wa nahnu kunna aktsara amalan, padahal kalau dihitung-hitung kami lebih banyak beramal, waktunya lebih banyak, amalan kami tentu lebih banyak. Kata mereka, ini untuk yang beriman ya, ceritanya tentang orang yang beriman dari umat yang dari tiga umat tadi. Kalau yang kufur tentu tidak masuk dalam urusan kita ini, dalam perkara kita ini. Qala, maka Nabi melanjutkan ceritanya, qala Allahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab ya pertanyaan mereka ini, hal zalamtukum min ajrikum min syai', Allah bertanya, apakah balasan yang saya berikan kepada kalian itu mengandung kezaliman? Ya, kalian bekerja kemudian saya beri satu qirat, saya menzalimi kalian? Ya, qalu la, kata mereka, tidak ya Allah. Satu qirat itu pun ya balasannya itu tidak jauh lebih baik daripada amalan mereka. Berarti tidak menzalimi Allah dengan memberi mereka satu qirat, justru itu lebih daripada amalan mereka. Makanya itu ditanyakan oleh Allah, apakah dengan saya berikan kepada kalian satu qirat itu saya menzalimi kalian? Kata mereka, tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, qal fa huwa fadli utihi man asha. Perhatikan ungkapan terakhir ini, hadis kursi, fa huwa fadli, maka yang lebih tadi itu keutamaan yang saya berikan kepada orang yang saya kehendaki. Bagaimana pula lagi protes? Biasanya kalau kita dapat memberikan orang upah, ya, upah, terkadang ada sebagian mereka yang bekerja kita lebihkan. Yang lain kita berikan upahnya sesuai dengan pekerjaan mereka dan tidak menzalimi. Tetapi ketika kita lebihkan yang lain, kita juga tidak berbuat yang semena-mena atau tidak berbuat berlebihan. Karena hak kita untuk melebihkan. Yang masalah dan zalim adalah ketika 100 orang bekerja, 50 orang kita tidak berikan upah. Yang 50 lagi kita berikan upah. Maka yang 50 tidak mendapatkan upah ini kita zalimi? Iya. Ini yang sebenarnya. Berarti Allah tidak menzalimi mereka. Bahkan mereka diberikan balasan lebih dari amalan mereka. Sekarang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dua qirat. Itu kata Allah, fadli utihi man asya. Itu keutamaan. Dan saya berikan keutamaan kepada siapa yang saya kehendaki. Dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Walaupun amalannya lebih sedikit. Karena itu keutamaan dan tidak menzalimi yang lain. Siapapun yang beramal akan mendapatkan pahala. Nah, seperti sekarang ini, contohnya. Ya, sekarang ini Allah berikan berbeda-beda pahala kepada kita. Tidak sama. Sama sekali tidak sama. Apakah Allah menzalimi orang yang diberinya pahala satu, sementara salah satu dari yang hadir ini diberi oleh Allah pahala 10 kali lipat? Tidak zalim Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang 10 kali lipat itu keutamaan yang Allah spesialkan untuk dia. Yang dapat satu itu bahkan lebih dari jasa, dari upaya yang dia lakukan. Karena minimal pahala yang kita dapatkan apa? 10 kali lipat. Ya. Sudah terlalu lebih itu. Ternyata Allah berikan kepada yang lain beratusan kali lipat. Bukankah Allah yang berfirman tentang masalah sedekah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Ya. Satu sedekah bisa mendapatkan 700 kali lipat, sementara yang tadi hanya berapa? 10 kali lipat. Ya. Ini konteks hadis ini bahwasanya Allah tidak menzalimi Yahudi dan Nasrani, tetapi Allah justru memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Di satu, salah satu dari faedah hadis ini bahwasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad. Yang kedua, yang berkenaan dengan bab kita ini. Sebelum kita hubungkan hadis ini ke dengan bunyi bab, kita baca dulu hadis yang ketiga dan terakhir di bawah bab ini. Ya. Karena cara menghubungkan dua hadis ini sama cara menghubungkan pemahamannya dengan bab kedua-dua hadis ini sama. Makanya kita selesaikan hadis yang membaca hadis yang ketiga, itu hadis nomor 558. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Kuraib qala haddatsana Abu Usama an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu taala an Abi Musa sahabat Nabi Al-Asy'ari Abdullah bin Qais ya namanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini bunyi hadisnya Mathalul muslimina wal yahudi wan nasara. Perumpamaan kaum muslimin dengan bangsa Yahudi, umat Yahudi dengan Nasrani. Kamathali rajulin. Ini perumpamaan yang lain. Seperti seseorang istajara qauman. Ya. Mengupah satu kumpulan orang. Ya, satu kumpulan orang mengupah tukang misalnya 20 orang. Ya. Ya'maluna lahu amalan untuk mengerjakan satu proyeknya. Ilal lail. Ini proyek ini hanya satu hari, 12 jam. 12 jam. Sampai malam nanti harus selesai. Kata yang memiliki proyek ini. Fa'amilu, maka mereka pun bekerja. Ila nisfin nahar. Bekerja sampai waktu istirahat, ya, tengah hari. Faqalu, maka sebagian mereka ini atau mereka ini mengatakan, la hajatalana ila ajrika. Kami tidak butuh tambahan upah lagi, cukuplah. Tidak kuat kami lagi bekerja. Dah habis tenaga. Dan kami tidak menginginkan upah sisanya. Ya, berikan sajalah upah sebanyak yang telah kami lakukan. Maka diberikan. Fastajara akharin. Maka untuk melanjutkan proyeknya sampai malam itu dicarinya lagi tukang yang lain melanjutkan. Ya, faqala akmilu baqiyata yaumikum. Ini tersisa setengah hari lagi proyek saya. Saya minta kalian selesaikan sampai malam. Sampai terbenam matahari. Maka bekerjalah rombongan yang kedua. Walakum allazi syarattu. Dan syaratnya itu, ya. Fa'amilu hatta, maka mereka pun bekerja hatta idza kana hina salatil asri, sampai tiba waktu salat asar. Qalu laka ma amilna. Jadi persyaratannya tadi saya mengingatkan, lupa mengingatkan persyaratannya, pokoknya proyeknya sampai terbenam matahari. Kalau tidak selesai tidak dapat upah. Itu hanya sebatas perumpamaan ya, ya sebatas perumpamaan. Ya, proyeknya sampai malam, sampai terbenam matahari. Kalau tidak selesai, kalian tidak dapat upah. Maka rombongan yang pertama sampai tengah hari tadi dia mengatakan kami tidak kuat lagi dan kami tidak butuh upahmu. Daripada kami mati, mending kami selesai, kami hentikan pekerjaan. Nah, kemudian dicari tukangnya lain dengan syarat sampai terbenam matahari baru saya kasih upah. Maka mereka pun bekerja sampai salat asar, mereka mengatakan lakama amilna, kamu dapatkan pekerjaan kami dan kami tidak mau lagi melanjutkan, tidak apa-apa kami tidak dapat upah, karena memang mereka tidak kuat lagi. Ini perumpamaan yang kedua. Fastajara qauman, maka orang itu pun mencari tukang yang lain, pekerja yang lain, maka mereka pun bekerja melanjutkan. Fa'amilu baqiyata yaumihim, maka waktu yang tersisa pekerjaan sudah ada yang sudah banyak memulainya, mereka lanjutkan. Hatta ghabatis syamsu, akhirnya sampai terbenam matahari. Wastakmalu ajral fariqaini, maka mereka pun selesai menyelesaikan proyek orang tadi dan mereka pun mendapatkan upah sempurna dari pagi sampai, karena syaratnya itu. Ini perumpamaan ya, bukan ya, ini zalim sekali kalau terjadi seperti ini. Hanya memberikan perumpamaan bagaimana pahala besar yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad. Waktu beramalnya sedikit tetapi pahalanya, pahala seakan-akan dia beramal dari pagi sampai malam. Bekerja dari pagi sampai malam padahal pekerjaannya dari asar sampai terbenam matahari. Ya, tetapi pahala yang ia dapatkan, gaji yang ia dapatkan itu pekerjaan satu hari penuh. Pekerjaan satu hari penuh. Sementara yang sebelumnya itu tidak selesai, maka dia dapat upah karena persyaratannya itu. Ya, inilah hadis yang kedua. Dan hubungan dua hadis ini dengan bab man babu man adraka raka'atan min al-'asri qabla al-ghurubi. Apa? Pertanyaan ini yang bisa menghubungkan, saya kasih hadiah umrah. Enggak, mana mungkin saya enggak dia umrah, gimana mengumrahkan orang? Ya. Yang bisa menghubungkan dua hadis ini dengan bunyi bab, apa hubungannya dengan sholat ini? Ya. Waktunya berapa menit? Yang salah jawab saya kasih hadiah. Ya pak, sudah ada persyaratannya. Kalau salah jawabannya bapak kasih ngasih saya hadiah. Tunggu dulu, bunyi babnya apa? Barang siapa yang dapat satu rakaat sebelum masak, sebelum turun matahari, maka dia sholatnya sah. Ya. Itu babnya. Nah, bagaimana hubungan hadis-hadisnya tentang Nabi Muhammad dengan bangsa Yahudi, Nasrani? Apa ya? Apa itunya? Ya, itu tentang bab. Sekarang hadisnya apa? Ya. Hadisnya tentang masa beramalnya umat Nabi Muhammad. Ya, masa beramalnya umat Nabi Muhammad itu sedikit. Ya. Pahalanya yang dapatkan satu hari. Nah, udah dekat itu. Ada yang lain? Belum sampaikan bunyi babnya. Ya memang pemahaman itu menghubungkannya, memang pemahaman itu, tapi menghubungkan dengan bab tadi. Tadi yang menunjuk pada apa? Ya. Ya. Hadisnya itu bunyi babnya. Sekarang hadisnya apa? Hadis, dua hadis terakhir itu. Mendekati. Memang itu. Ya, saya pertajam lagi. Babnya itu kan barang siapa yang dapat satu rakaat dari sholat asar sebelum terbenam pada waktunya ya, sebelum terbenam matahari, maka dia sempurnakan saja, sisanya walau di luar waktu dia akan mendapatkan sholat asar, tidak luput dari sholat asar. Sementara dua hadis ini bercerita tentang masa sedikitnya beramalnya Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, tetapi dia dapatkan pahala yang telah luput waktu oleh dia, yang dari pagi sampai asar itu kan luput baginya. Dia luput untuk beramal dari pagi sampai asar, tapi ketika dia beramal yang sisanya itu didapatkan pahala dari pagi sampai asar. Ya, jelas itu? Ya, jelas. Ya. Itu maksudnya, tapi nyampaikan itu saya tidak bisa memahamkan, saya itu yang sulit. Saya memahamkan juga sulit. Ya. Saya memahamkan juga. Iya, memang itu maksud Bapak. Perlu hadiah? Ya, jadi maksudnya seperti itu. Satu rakaat didapatkan dari sholat asar pada waktunya, kemudian sisanya di luar, ternyata dapat dia pahala sholat asar. Dua hadis itu bercerita umat Nabi Muhammad SAW yang waktu beramalnya hanya di ujung-ujung, tetapi dia dapatkan pahala beramal seakan-akan dari pagi. Ya, walaupun dia hanya dapat kesempatan sedikit sekali sebelum terbenam matahari. Nah, itulah hubungannya dengan bab. Hubungannya dengan bab. Sebenarnya dua hadis ini yang terakhir itu agak jauh dari bunyi bab. Sementara hadis yang pertama yang langsung menuju bab, bunyi bab. Dan dua hadis ini sangat penting untuk kita ketahui, membuat kita bangga dengan keislaman kita, kemusliman kita. Dan kita harus menerapkan menjadi seorang muslim yang baik, karena memang ini secara jenisnya bukan orang perorangan. Bisa saja salah seorang dari muslim lebih buruk daripada Yahudi Nasrani. Ya. Makanya bagaimana kita menjadi seorang yang benar-benar mendapatkan keutamaan, kita beramal sedikit tetapi kita dapat upah dari pagi sampai malam, sampai terbenam matahari. Ini yang kita usahakan. Itu tidak akan mungkin kita dapatkan tanpa ilmu dan amal. Tanpa ilmu dan amal. Ini yang membuat mereka istimewa. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Tiga hadis kita baca hari ini, yaitu satu bab. Dan selesai kita dari pembahasan tentang waktu sholat asar. Sholat zuhur sudah, sholat asar sudah. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjut ke waktu sholat maghrib. Ya, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka kesempatan tanya jawab. Ada pertanyaan? Saya niat salat witir 3 rakaat. Baru dapat 2 rakaat azan subuh masuk. Apakah saya lanjutkan atau saya hentikan sholat witir tersebut? Ya. Masuk rakaat ketiga. Kalau memang sudah masuk rakaat ketiga, maka lanjutkan. Ya. Kalau sudah masuk rakaat ketiga, maksudnya kita sedang berdiri untuk rakaat ketiga, lanjutkan. Ya. Ya, lanjutkan. Mudah-mudahan itu kita dapat, dengan itu kita dapatkan sholat witirnya. Ya. Sholat witirnya. Tapi kalau masih pada rakaat kedua, menjadikan itu sebagai sholat yang genap lebih utama. Wallahu ta'ala alam. Ya. Istimbat, menyimpulkan, mengambil kesimpulan dari sebuah permasalahan, mengambil kesimpulan dari dalil, mengambil kesimpulan dari jumlah, dengan dari dalil-dalil yang banyak. Itu istimbat. Istimbatul ahkam, menyimpulkan hukum dari nas-nasnya, dari dalil-dalilnya. Ya. Ada lagi? Ya. berdoa aja. Enggak, berdoa apa, Pak? Ya, dengan niat sendiri biar orang ikutin enggak masalah, mengaminkan enggak masalah. Bapak kan berdoa sendiri, baca doa sendiri, minta kepada Allah Ta'ala, niatnya sendiri, orang ikut silakan. Ya. Ya, berdoa aja. Disuruh berdoa, berdoa. Orang mau mengaminin silakan. Ya. Ya. Tapi doa-doa yang bagus ya. Doa bagaimana orang-orang yang sekarang ini tahu sunnah Nabi. Ya. Terjemahkan doanya. Semoga ya Allah jadikanlah kami yang hadir sekarang ini yang berkumpul mengenal sunnah Nabi dalam berdoa. Ya. Ya, biar tahu mereka. Ya. Berdoa saja. Ya. Ya, Pak. Tapi jangan hanya ketika itu kita berdoa. Ini yang keliru sekarang ini. Orang yang berdoa memahami doa itu harus bersama-sama, dia tidak akan berdoa kecuali kalau ada yang membimbingnya. Subhanallah, begitu kecil kebutuhan kita kepada Allah, tidak pernah kita meminta, tidak pernah menengadahkan. Allah sangat benci kepada orang yang tidak pernah meminta kepadanya. Dan bahkan ketika yang memimpin doa itu tidak hadir, dia tidak jadi berdoa. Kenapa tidak jadi berdoa? Ustaznya tidak datang. Iya kan? Iya, tidak datang ustaznya. Jadi melatih untuk butuh kepada Allah. Karena kan doa itu kebutuhan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapanpun, dimanapun kita disyariatkan untuk meminta. Dan ada kalanya doa-doa itu ditetapkan waktunya oleh Nabi, waktu mustajab. Ya, seperti ketika sujud di antara dua azan, ketika hujan sebelum berbuka, saat berbuka, sepertiga malam setelah berbuat kebaikan. Ya. Mendengar kokok ayam, berdoa. Nah, diamini oleh malaikat dan seterusnya. Kemudian juga kapan kita membutuhkan, bahkan dalam kesempitan. Ini doa yang sangat didengar oleh Allah. Ketika terzalimi, ya. Ini doa yang sangat didengar oleh Allah, dan bahkan kata Nabi SAW, tidak ada penghalang dari kita yang berdoa dengan pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa saat terzalimi ini juga laisa bainahu wa bainallahi hijab. Kemudian saat kita benar-benar butuh dalam kesempitan, amman yujibul muttara idza daa. Siapa yang mendengar orang dalam kesempitan ketika dia meminta kepada Allah? Allah pasti mendengar. Seukuran kebutuhan kita, kesempitan kita, dan kita tidak tahu yang melepaskan kita dari kesempatan itu kecuali Allah, lalu kita minta, seukuran itu terbukanya pintu-pintu langit. Jangankan dari orang yang beriman, dari orang kafir pun Allah doa kabulkan. Dari orang kafir pun Allah kabulkan saat sempit. Sekian banyak kita dalam kesempitan, melalui proses kesempitan, terzalimi, urusan kita benar-benar mentok, tidak ada jalan keluar terasa oleh kita. Kenapa kita tidak menengadah ke langit? Kenapa kita tidak meminta kepada Allah yang Maha Pengasih Penyayang? Saat itu Allah mendengar. Ya, tapi kita tidak butuh kepada Allah kayaknya. Ya, orang kafir saja, padahal dia menyembah orang-orang musyrik saja, ketika mereka dalam kesempitan. Nah, sekarang ini yang luar biasa menyedihkan. Orang sudah ditimpa musibah, masih syirik. Masih syirik. Ini kondisi kaum muslim. Makanya Imam Syekh Muhammad Ibn Wahab menyayangkan di zamannya pada abad ke-12 yang lalu, ya, ia mengatakan ternyata ketika saya teliti-teliti kesyirikan di orang musyrik di zaman Nabi lebih ringan daripada kesyirikan di zaman beliau. Kenapa? Orang-orang musyrik di zaman Nabi itu syirik ketika lapang. Dalam kesempitan mereka ingat Allah. Nah, itu dinukilkannya ayat-ayat yang bercerita itu. Allah bercerita orang-orang musyrik dahulu ketika mereka dalam di tengah-tengah lautan, kemudian mereka ditimpa oleh musibah, gelombang besar, angin topan, badai di tengah gelapnya malam. Ya, mereka tidak ingat tuhan-tuhan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa dengan ikhlas meminta kepada Allah. Dikabulkan oleh Allah. Ya. Jadi ukur kebutuhan kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar sudah lupa kepada manusia dan tidak akan kita rasa tidak akan ada orang yang melepaskannya, yakinlah saat itu ada zat yang maha kuat untuk melepaskan kita dari kesempitan. Tengadahkan tangan. angkat harapan kita bermunajat kepada Allah. Walaupun kita keluh lidah kita untuk minta, tapi kita harapan naik kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan. Ini saat-saatnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita tidak terlatih. Apalagi proses pendangkalan semangat untuk berdoa itu adalah menganggap bahwa doa itu harus dipimpin. Ya. Kalau tidak ada yang membawa kita berdoa, saya tidak bisa berdoa, Ustaz. Kan itu tuh. Kata-kata saya tidak bisa berdoa itu kan membuat kita tidak pernah meminta kepada Allah. Emangnya Allah Subhanahu wa taala hanya tahu bahasa Arab saja? Ya. Allah menyuruh kita untuk meminta apa yang kita mau. Bahasa ini Allah yang mencipta. Allah maunya kita ini tergantung terus kepada Allah. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Allah tidak mengatakan ujibu da'wata da'i idza da'ani bil arabiyah. Ya. Akan saya kabulkan doa orang yang mendoa kepadaku dengan bahasa Arab. Tidak ada Allah mengatakan demikian. Yang siapapun yang meminta, yang memanggil Allah, maka Allah akan sambut panggilannya dan Allah berikan apa yang dimintanya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini harus ditekankan, makanya insyaallah besok di sini ya kita akan adakan jilid pertama daurah pendalaman zikir dan doa menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Ini luar biasa. Melatih kita untuk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun kebutuhan kita. Karena Allah memberi semuanya. Ya. Wallahu taala alam. Selesai cukup. Ya, perjumpaan kita bagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan merahmati. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.